atau tiga quru', tiga kali suci dari haid apabila dia tidak hamil dan masih aktif masa haidnya, atau selama 3 bulan kalau dia masih anak kecil belum haid atau sudah menopause. Maka barakallahu fikum, konsekuensi ketika menjalani masa iddah talak rajai wajib bagi istri yang ditalak masih menjalani talak rajai untuk tetap tinggal bersama suaminya dalam satu rumah apabila tidak ada udzur syar'i. Kalau udzur syar'i diantaranya didolimi, dipukuli, ya, dan lain-lain. Yang kedua, wajib bagi suami memberi nafkah di saat istri barakallahu fikum menjalani masa iddah talak rajai. Nafkah berupa pangan, pakaian apabila memang memerlukan, dan juga barakallahu fikum tempat tinggal. Kemudian wajib bagi istri untuk tetap tinggal di rumah suaminya yang masih menjalani talak rajai. Yang keempat, barakallahu fikum, diharamkan bagi seorang istri yang masih menjalani masa iddah talak rajai, haram baginya untuk menawarkan diri kepada orang lain supaya dikhitbah, dipinang oleh orang lain, karena sejatinya masih milik suaminya. Barakallahu fikum. Adapun apabila masa iddahnya adalah talak bain, ya, sudah keluar dari masa iddah namun masih talak satu, ya, dan talak dua, barakallahu fikum, itu ada dua keadaan. Kalau dia hamil, maka wajib bagi suami untuk memberikan tempat tinggal. Kemudian wajib bagi suami untuk memberikan nafkah. Karena apa? Karena dia hamil, ya, untuk membantu janinnya dan membantu barakallahu fikum perawatan istrinya atau barakallahu fikum calon ibu dari anaknya. Kemudian wajib bagi wanita tersebut, ya, untuk tetap tinggal, ya, di rumah yang dia itu menjalani masa iddah dan tidak boleh keluar dari rumah kecuali ada hajah kebutuhan. Jadi ketika talak bain itu perempuan tersebut bukan suami, bukan istri lagi, bukan istri dari suaminya, karena masa iddah sudah selesai, sudah lewat. Ini keadaannya ketika wanita tersebut hamil atau tidak hamil. Nah, kalau hamil, tetap wajib bagi mantan suaminya memberikan tempat tinggal, nafkah, dan perempuan tadi tidak boleh keluyuran kemana-mana kecuali ada hajah. Barakallahu fikum. Akan tapi kalau tidak hamil, ya, maka tetap diberi barakallahu fikum tempat tinggal, ya, dan tidak boleh bagi wanita tadi keluar keluyuran kemana-mana, namun untuk nafkah, ya, nafkah barakallahu fikum itu tidak menjadi tanggungan mantan suaminya. Tetapi kalau sudah nikah lagi barakallahu fikum, maka sudah lepas, ya, memberikan tempat tinggal pada, ya, mantan istri sudah lepas. Barakallahu fikum. Kemudian konsekuensi dari masa iddah dikarenakan ditinggal mati oleh suaminya, wajib bagi seorang istri untuk menjalani masa iddah di rumah yang suaminya meninggal di rumah tersebut, atau yang suaminya tinggal di rumah tersebut. Baik rumah tersebut adalah barakallahu fikum mu'jaron, kontrakan, atau mu'aron, pinjaman. Berdasarkan hadis sahabiyah yang bernama Furai'ah bintu Malik. Kemudian juga wajib bagi seorang istri atau barakallahu fikum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia tetap tinggal di rumah yang dia menjalani masa iddah. Tidak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan mendesak. Itu pun kalau keluar rumah boleh di siang hari apabila ada kebutuhan, tidak boleh di malam hari. Kemudian yang ketiga, wajib bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ihdad. Nanti akan dibahas ihdad. Selama menjalani masa iddah. Dan apa itu ihdad? Maka insyaallah ta'ala akan kita barakafikum bahas pada pertemuan kita kali ini insyaallah ta'ala. Berkata penulis hafizahumullah ta'ala, al-mas'alatu rabi'ah, al-mas'alatu rabi'ah fil ihdad, permasalahan yang keempat seputar pembahasan ihdad. Ta'riful ihdad wa dalilu masyru'iyatihi, pengertian ihdad dan dalil disyariatkannya ihdad. Ta'riful ihdad, pengertian atau definisi ihdad lugatan, al-ihdadu lugatan, ihdad secara bahasa maknanya adalah al-imtina, pencegahan secara bahasa. Yuqal, ada yang mengatakan haddun muhiddun, seorang wanita yang berkabung, berduka. Idza tarakatil mar'atu az-zinata wat-tiba, yakni seorang wanita yang meninggalkan memakai perhiasan dan wewangian. Ini secara bahasa. Al-ihdad adalah pencegahan. Wa syar'an, adapun secara syariat, ihdad adalah tarkul mar'ati az-zinata wat-tiba wa ghayra dzalik mimma yuraghibu fiha wa yad'u ila jima'iha. Ihdad adalah barakallahu fikum perbuatan seorang wanita dengan dia meninggalkan perhiasan dan wewangian, atau selain itu dari perkara-perkara yang disukainya, yang perkara tersebut mengandung, menimbulkan ya keinginan laki-laki untuk menggaulinya. Barakallahu. Jadi ihdad secara syariat adalah barakallahu seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, meninggalkan memakai perhiasan, tidak boleh. Yang biasa pakai gelang, kalung, anting, dicopot. Atau wewangian. Atau selain itu, ya, pakaiannya bagus-bagus, yang mungkin barakallahu fikum, ya, membuat dia lebih cantik dari keadaan yang lain, maka tidak dipakai. Ya, barakallahu fikum. Atau wasilah-wasilah, perkara-perkara yang bisa mengundang laki-laki menyukai dia. Barakallahu fikum. Maka meninggalkan itu semua itu adalah ihdad. Barakallahu fikum. Ini bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun dari kalangan mahramnya, ibunya seseorang yang meninggal, adiknya perempuan seorang yang meninggal, mahram-mahramnya itu ihdad hanya 3 hari. Adapun untuk wanita berarti selama masa iddah berapa? 4 bulan 10 hari masa ihdadnya. Barakallahu fikum. Dalilu masyru'iyatil ihdad, adapun dalil disyariatkannya ihdad. Al ihdadu wajibun 'alal mar'ati al mutawaffa anha. Ihdad hukumnya wajib bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Wajib. Kalau itu bukan istrinya, mahramnya, berarti 3 hari. Ya, tetap wajib tapi 3 hari. Akan tapi kalau itu istrinya, ada ketentuannya 4 bulan 10 hari. Di hadis Ummi Habibah radhiyallahu ta'ala anha, berdasarkan hadis Ummu Habibah, semoga Allah meridai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir antuhidda ala mayyitin fauqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia menjalani, melakukan ihdad atas kematian seseorang melebihi 3 malam. Berarti, ya, barakallahu fikum, ihdad untuk selain suaminya tidak boleh lebih dari 3 malam. Maksimal 3 malam. Ibunya, ya, punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya meninggal, maka ibunya barakallahu fikum berkabung atau ihdadnya ini selama maksimalnya 3 hari 3 malam. Tidak boleh lebih. Illa ala zaujin, kecuali wanita tersebut ditinggal mati oleh suaminya. Arba'ata ashhuri wa ashra. Maka masa ihdadnya adalah selama 4 bulan 10 hari. Ini kalau seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, masa ihdadnya adalah 4 bulan 10 hari. Tidak boleh pakai pewangian, tidak boleh pakai perhiasan, ya, tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang mengundang syahwat laki-laki. Barakallahu fikum. Keluar rumah pun harus tidak nampak perhiasannya seperti biasanya wanita yang memakai pakaian syar'i. Ya. Barakallahu fikum, jilbabnya, cadarnya, sebagaimana istri-istri para nabi dan para sahabat memakai cadar dan barakallahu fikum pakaian yang besar, jilbab yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadithi Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dan berdasarkan hadis Ummu Atiyah Al-Ansariyah, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, kunna nunha an nuhidda ala mayyit fauqa salah. Sesungguhnya kami dilarang untuk berihdad atas kematian seseorang melebihi 3 hari 3 malam. Illa ala zaujin, kecuali kematian suami. 4 ashhuri wa ashra. Maka masa ihdadnya adalah 4 bulan 10 hari. Wala naktahila, ketika berihdad tidak boleh, kami tidak diperbolehkan memakai celak. Ya, atau celak ya. Wala natatoyyaba, tidak boleh memakai wewangian. Tapi kalau mandi pakai sabun, ya tidak apa-apa. Sabun memang wangi. Kalau sabun tawar, ya ini sama saja tidak mandi. Wala nalbas sauban masbughan illa sauba asbin, dan kami tidak diperbolehkan memakai pakaian yang dicelup. Zaman dulu pakaian yang dicelup itu pakaian yang untuk berwarna-warni, ya, menjadikan pakaian menjadi indah. Kecuali pakaian asok asbun, di sini barakallahu fikum, pakaian yang dicelup benangnya kemudian dipintal sehingga bercorak, jadi kurang begitu menarik. Intinya dan ketentuannya adalah pakaian tersebut tidak membuat laki-laki lain menarik apa tertarik dengan wanita tersebut. Wa yajibu fi haqqil mar'ah al-muhiddah ma yali, dan wajib, ya, pada haknya seorang wanita yang menjalani masa ihdad sebagai berikut. Al-awwal al-man'u an madhahiri zinah wat-tibi, dilarang menampakkan perhiasan dan wewangian. Fatum na'umin lubesit tiap zatil anwan az-zahiyah, wanita yang menjalani masa ihdad dilarang pula memakai pakaian yang berwarna-warni atau berwarna tapi mencolok, ngejreng. Yang boleh adalah gelap, ya, baik itu hitam, coklat tua, biru dongker, ungu tua, ya, abu-abu tua, kemudian hijau tua. Barakallahu fikum. Wala taktahil, tidak boleh memakai celak. Wala talbas al-huliya zahaban aw fiddah aw wairahuma, tidak boleh memakai perhiasan emas, tidak boleh pula memakai perhiasan perak atau yang semisal dengan keduanya, perunggu, ya, dan lain-lain. Kalau wanita keluar rumah, haram menampakkan perhiasannya. Barakallahu fikum. Ketika dalam rumah pun, ya, sebaiknya dilepas. Tidak boleh memakai selama 4 bulan 10 hari. Ini untuk seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Tapi kalau dalam keadaan hamil, ya berarti masa ihdatnya sampai melahirkan. Barakafikum. Karena apa? Karena setelah melahirkan boleh nikah lagi. Tetapi kalau wanita tersebut adalah mahram dari mayit, bukan istrinya, maka ihdatnya selama 3 hari. Lebih dari 3 hari haram. Ya. Lebih dari 3 hari haram. Berarti kalau sudah lewat dari 3 hari boleh memakai perhiasan lagi, minyak wangi lagi di hadapan masing-masing suaminya. Kalau punya suami. Barakafikum. Wala tasta'mal syai'an minal asbar. Tidak boleh memakai pakaian yang barakafikum dicelup. Di winter. Atau warna-warna yang mencolok. Li hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha marfu'an, berdasarkan hadis Ummu Salamah, semoga Allah meridhai beliau, ya, dan hadis tersebut marfu' sampai kepada Nabi, sahih. Nabi bersabda, al mutawaffa anha la talbasu al mu'asfara minas thiyab. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup, ya. Wala al-musyak atau al-mumasyak, pakaian yang dicelup tapi warna merah. Kalau mu'asfar dicelup tapi warna kuning ngejireng. Walal hulia, tidak boleh memakai perhiasan, baik itu emas, perak, atau semisalnya. Wala takhtadibu, tidak boleh memakai inai. Apa inai ini, Mam? Apa inai? Tidak tahu inai. Apa, Pak? Inai. Apa, Pak? Hah? Lipstick. Apa inai? Hah? Apa? Apa namanya? Kok kayak tato, ya, apa namanya? Hah? Ya, pacar lah. Hina, ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena inai itu tujuannya adalah untuk mempercantik, dan ini hanya di hadapan suaminya. Tidak boleh, ya. Wala taktahilu, tidak boleh memakai celak. Barakafikum. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Wali hadis Ummi Atiyah Al-Ansariyah Al-Mutaqaddam qabla qalil, dan juga berdasarkan hadis Ummu Atiyah Al-Ansariyah yang telah lewat barusan saja. Yang kedua, wujubu mulazamatiha baitaha alladhi ta'taddu fihi wala takhruju illa lihajah. Wajib bagi seorang wanita yang menjalani masa ihdad, menjalani ihdad, dia tetap tinggal di rumah, di rumah di mana dia menjalani masa iddah. Tidak boleh keluar dari rumah tersebut kecuali ada kebutuhan. Li hadis Al-Furai'ah binti Malik radhiyallahu ta'ala anha Al-Madi dzikruhu, berdasarkan hadis Furai'ah bintu Malik, semoga Allah meridhai beliau, yang telah lewat penyebutannya. Jadi barakafikum, inti dari pembahasan kita sore hari ini bahwasanya ketika, ya, seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, berarti dia menjalani masa masa iddah. Terkadang istrinya ini adalah hamil, terkadang tidak dalam keadaan hamil, yakni masih aktif masa haidnya, terkadang dalam keadaan istrinya tersebut masih muda, belum haid, atau sudah tua, menopause. Maka padanya menjalani masa iddah, ya, sesuai dengan ketentuannya. Ketika hamil, kapan masa iddahnya, Mas Ardiansah? Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Ketika dia masih aktif masa haidnya, Pak Safari? Tiga kali suci dari haid. Ketika dia tidak aktif atau belum haid atau sudah menopause, masa iddahnya berapa? Akhuna Bu Zahwa, 3 bulan. Nah, di masa iddah tersebut, ketika ditinggal mati oleh suaminya, berlaku ihdad. Apa itu ihdad? Ya, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya meninggalkan memakai perhiasan, dilepas. Lepasi semuanya. Barakallahu'alaikum. Ya, kalau giginya perak gimana, Pak Joib? Kan ada gigi perak palsu, ada? Ada. Lah, semuanya giginya perak. Dari atas sampai bawah. Kalau lidah gak mungkin, ya. Gimana ini? Ya, ini darurat berarti, ya. Darurat. Dilepasi semuanya. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Kecuali sabun mandi memang wangi. Selama menjalani masa iddah, ini bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Tidak boleh pakai celak, pakai inai, pakai pakaian yang ngejreng-ngejreng, mencolok, ya. Perhiasan itu ya mencakup, barakallahu fikum, gelang, kalung, cincin, anting, baik anting telinga, anting hidung. Boleh wanita pakai anting hidung, Abu Zahwa? Boleh wanita pakai anting hidung? Enggak tahu. Enggak boleh. Kalau antingnya di sini memang enggak boleh, ini ya. Tapi di sini. Jawabannya sesuai dengan adat setempat boleh, tapi tidak berlebihan. Ya. Antingnya besarnya segelang misalkan, wah ini. Ya, terlaluan. Atau memakai gelang kaki dilepas. Apa boleh wanita pakai gelang kaki? Boleh, tapi di hadapan suaminya. Atau memakai, ya, apa, perhiasan di perutnya misalkan. Itu dilepas semuanya. Barakafikum. Tetapi memang ada sebagian yang berpendapat, kalau tidak nampak tidak mengapa. Tetapi yang afdol ya dilepas. Tidak pakai wangian, celak, ya, pacar, atau inai, barakafikum. Tidak menyemir rambutnya juga, misalkan putih, untuk sementara. Ya, barakatuhikum. Itu bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, ihdadnya seperti itu. Adapun ihdad bagi mahram dari seorang yang meninggal, seorang meninggal, istrinya masih hidup. Nah, berarti istrinya wajib menjalani masa ihdad. Menjalani ihdad. Demikian pula mahram-mahramnya wajib menjalani ihdad. Tetapi maksimalnya 3 hari. Ya, yakni menjalani masa ihdad 3 hari. Naam, 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Maka ibunya tidak boleh, ya, seperti tadi, memakai wangian, ya, memakai perhiasan dan lain-lain. Adik perempuannya tidak boleh. Bibinya kan masih mahram, tidak boleh. Yang mahram dari laki-laki yang meninggal tadi, ya, hanya diberi waktu tiga hari ihdatnya, wajibnya hanya tiga hari. Lebih dari tiga hari boleh kembali lagi normal. Barakallahu. Dan seorang wanita yang menjalani ihdat, dia harus di rumahnya, tidak boleh keluar rumah selama menjalani masa iddah dan menjalani ihdat, dia harus di rumahnya. Tidak boleh keluar rumah kecuali ada hajah. Ada hajah pun dilihat hajatnya, harus darurat, dan itu pun di siang hari, tidak boleh di malam hari. Barakatikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an barakatikum. Berakhir walhamdulillah pembahasan terkait ihdad, dan insyaallah pertemuan berikutnya adalah terkait ar-radha', ya, terkait hukum susuan. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu wa hifdzakumullah barakatikum.